Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Ini Scorpio. Hae, hae, lomba, lomba. Dek abang, dek hijau, dek kuning. Mas Atut. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, rapi topi rompi pangkat di kanan kiri, sepatu baja kacamata hitam bergaya si Opika, si Opika, si Opika, si Opika. Memberantas tuntas kriminalitas, melayani ikhlas tulus tulus tanpa batas, melawan panas mengatur mitnya lalu lintas. Cita-citaku jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, rapi topi rompi pangkat di kanan kiri, sepatu baja kacamata hitam bergaya si Opika, si Opika, si Opika.